Tarling Putra Sangkala mempersembahkan Tritra Baridin. Baridin, sumber Tritra Abu Bakar LP, diolah kembali oleh Haji Abdul Ajib bersama para pelaku. Baridin, Haji Abdul Ajib, Surat Mina, Uun Kurniasi, Bok Wangsi, Tin Sutini, Bapadam, Dulatif, Gemblung Dinulur, Wabonser, dilengkapi dengan figur star, diantaranya Bu Nawas, Oom Komaria, Wiwin Wiartini, Wakamit, Rasmani, Sartima Wijaya, dan kawan-kawan. Sembahkan secara segar berkat pembaharuan kombinasi musik dan gamelan. Penata lagu Didi Junaidi, penggarap musik dan gamelan Dede Budiman, produksi Dian Records. Nah, para penggemar Putra Sangkala yang tercinta, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami sampaikan selamat mendengarkan Tritra Baridin, Baridin, Baridin. Bunga-bunga tandur nyebar ngari, nangin wis kelingan umay wong tua mbok wangsir bunga lor bumi. Kaya-kaya kita kan dadi anake andu, ini kewajiban kanggo mikiran. Yen dipikir sing sampe teliti, durung tini muning seneng laku nyurik dadi anak embok wangsi. Bapak si jiris mundur ninggalan dunia dunia. Mangka-mangka embok wangsi mung-munge si dari gantilane ngati ila baridinnya mbok, wayange ora bisa gugur lawan kang tek ujari nak lawan nengi amung dedong nganing kang kuasa. Dengan panjang umur niat dunia, rezeki ku mendung gendung. Mukwangsi anak sampean Baridin, kamu. Asal bae nyata nih keparingan rezeki sedina. Mega malam cineret kuning guru mati kadang-kadang suk maning ayung katon. Cuma kuangsi suk maning kesalah. Pada marani sawa manggul pacu sok ambe bunga ing pikiran gawe tentrem ing ati. Din, ai bocahku ya. Sirahku wayapar bijulakane keboeku. Oh. Iko delang gudene ngaprak ning sawah wong ika. Iya ya, mok klalen kulaku. Angger bae sirah sicung ya. Nggih mungkin mungkin sekedap mok arep anu pun ngiring-ngiring gudel bari dandani dadung. Iya, iya gage ya. Punten. Mangga. Air Pak Bunawas. Wak, apa yang perlu tau, Wak? Ay, kula iki jawane si ngirim Baridin, Bok. Baridin iku dinakin ki meluku ning sawah kula. Tekan ning sawah laka kebo laka Baridin, Baridine menggawe ning sapa, Bok, dinakin. Ay, mboten medameling sinten-sinten, Wak, wonten ning griya. Ana ning omah. Nggih. Lagi apa? Nih kakak malah sawah nganu nih kebo eh. Lagi nguculi kebo. Nggih. Undangan bok, kongkon menin bok. Mangga. Cuk, Baridin. Kenapa bok? Iki anak Wabu Nawas. Wabu Nawasnya sampe menin dewek ya wak. Ay, siraku priben perjanjian melukuning sawah isun tekan nih. Kita tekaning sawah sirah masih nih umaku priben maksudnya sirah. Sampun kirang pemaklum babun. Apa adat mukakat menusa panggonan salah lan luput. Asal ya wau daluwe kule nonton wayang dadi arif mata sama enjing. Udah dikalen. Lamun benjing mahli mawon pripun wak. Din masaya kita ngawa tumpeng digawa balik maning. Yakin si disidakaken yang kita ngawa tumpeng. Dadesan iki mawon. Kin baik imbok tumpeng imbok. Kesun. Aduh, panggang ayamnya gede temennya. Ya, sampun mau kula bade pangkat nih. Sawa emang Bu Nawas meluku. Ayo bareng, Din. Mangkatnya bareng tak beli. Mungkin, Wak. Sawa kula dereng jelas sebelah pun dia Widara, Wak. Oh, sebelah... Ya, ini kono blok ning Widara, kono. Gumuk, gumuk. Kawatan gumuk, ya? Iya, iya, bener, bener. Caket sawa emang Karsida, Karsida. Oh, ini sawa Karsida. Ye. Sebelah wetane. Warkat, warkat. Kulone. Danira, Danira. Kidule. Ika si daspan bang dia daspan. Waya lore daspan ning kono. Riari kula ka sering tandur. Mbok ka sering tandur derek ning kono ku. Oh, dadi gandeng karo sale daspan. Gandengan koten. Bener, yuk kita mangkat ningin jadin. Ya sampun, wabun kula aturi krihin mawon. Oh, mangkat. ulangi tiling buri pamit mbok pandongane. Iya Cung Kang, hati-hati ya Cung ya. Muga-muga Baridin gelis pragat ngarap sawe mambu nawas. Iya iya. Amit mbok. Bakal pengen mangan sing enak kudu bae ngongkon anak ning pasar. Sebenere Ratmin aku sungkan bakal mangkat ning pasar. Kudu bae bocah nom-noman ngudang-ngudang. Tapi ah, yang perintahe wong tua ya kudu diturut, mangkat bae ah. Dikelingan ditulisin kok lalen pisan tekan kanak. Apa-apa kan kak? Mama sih cuman pesen apa? Robot, cewek, bako, terus iwak pindang, gula, terus teh, kopi, pesenannya mama sih kuan. Oh, bumbu dapur gede kentok ya. Gula abang entok, terus bawang putih, bawang abang, sabrang abang, ajaran abang. Apa pak asin? Bocah nom silatang. Latai gulata. Wong lagi ngeling-ngeling belanjaan digetak. Kayak mau umurnya sewidak sampean lata ya yuk. Beli lata gak nari dijebak sih kaget. Oh, aja kesuwelan kan Melayu ku. Biasa tenang sih bakal kita nih pasang udang-udang. Bocah manis sih ku, bocah manis. Bocah ayu, bocah denok, bocah gembleng aja. Nok ning. Denok ya guni. Ayo. Tuku klobot oleh blara, kodong plem kenang angin. Aja sewot aja ngecaprak, lamun gelem ayu kawin. Kawin. Sembarangan nari tengah dalan. Hei, raja kerep pinggir kelapa. Gawe kue masak bergedel. Oleh priben. Lamun arep ngawin kita, kudu duwe masak gudel. Waduh, sok gudel. Ngasih apa, termana gampang latih emas. Sembarangan temen sih. Omongannya sampean sombong. Waduh, sombong. Sampean omongannya dur temen ya yuk. Beli berut lah kita anak wong sugi. Aja macem-macem lah. Masalah dunia beli kangkung kadiran yuk. Oke, yuk. Rujak pelem rujak ketewel, numpak sepeda ning pongpongan. Ari gelem aja kaken rewel, ayu pada jaipongan. Jaipongan, blak tuk. Kurang ajar, kentong kropong kolang kali, bidara cukur rerawe. Mong jaipong mong tarling, bagian sorat turu bay. Marah-marah, sampean menang gue coba yuk lah. Mendung sama mambu enak. Mambu emang bubudel. Aku wong kula cerak kandang cekiding gue kayak rajungan. Mana-mana iki? Som-som ya. Gambir-gambir sawit, manik jambe mancal uit. Mangan gedang buang kulit. Gelema karo aku sugi duit yuk. Gambir sawit asam kecut, Sri kaya kembangnya putih, sugi duit orang kepencut, wong kaya ganjel pedati. Waduh, enak gue moyok. Barangan. Tengkok-tengkok, pandangan-pandangan. Oh, Mang Amit arep takon sawai Bu Nawas Mang ning endi Mang? Wis ganggu bae Mang ning lagi acara. Aduh. Ya tulung Mang arep meluku Mang. Oh, sampean arep meluku sawai Mang Bu Nawas. Bener Mang. Nggih, bokat sawai Mang Bu Nawas ngetan bae ya. Masih ngetan. Kurang luwih 200 meter maning. Oh, parek ya Mang. Ya. Sebelah ndi gumuk Mang? Sebelah lore. Lore. Lore. Kangana widarae dudu. Widara baujan. Duh, iya Mang wis Mang, kesuwun ya Mang. Ya. Aduh. Ana gulu. Wah, kowe wong macem-macem iki. Taung jo aku. Nangkol ning gulu tepat cok. Masih ngudang-ngudang bae. Mana apa kasih? Sih? Tak lakonan mamak iki. Sembarangan bae dianggap badan apa kita? Wis lah aja kaken. Mana ya itu takpar bae mang bebe nak kedigan. Wis kelam bae yuk. Kula duwe kumis iki gede kumise. Tuku petis kaudanan. Payung godong gawa pari. Duwe kumis beli kaidanan. Kumis gondrong dilaleri. 100 untuk kumis. 100 maning. Kumis kaya kondom bae dipamer-pamerakan. Bener yuk, kumis iki karo kula bae duwe jenggot. Jenggot. Jenggot kanggo bandul senggot. Aduh, puas lemes ampos. Ya to di sampean e maning Yayu. Sing awong diciri wanci, aduh kanjen teman sampean ya. Bungo kaken Yayu, nonton wayang ning pertatean. Abang Bansun gada gedek. Yuk, kula sayang teng sampean karo isun duwe godek. Godek sampe secepon, gada gedek demen wadon. Mana? Cepon-cepon kayu demen wadon asal ayu. Kayu-kayu jeme wong ayu manis meseme. Jeme sing pongpongan kayu pada jaipongan. Ucul cuma ngatane pating tolong bae iki. Mang durung ketemu sawahe Bu Nawas e Mang. Lho, matakan gregetaken pe wong kurus. Kurus mulek sampean Mang kon eling ta beli Mang. Sing mau mulak-mulak ning kene bae lungkon priben sampean ha? Iya aja kurang pemaklum si Mang ya toli priben kater sampean ya wong tani, kula ya wong tani. Pada-pada kudu ngarti ning panca usaha tani. Pada ada di wontani priben carai sugi pari dedalani usaha tani kudu diulik diulapi ana lima usaha tani bibit tenganggo bibit unggul seopak bebe lima contoh dipupuk umpamane pupuk urea mata abot ning timbangane lan kang apik pengolahane alat modale ya kang waras tak teratur pengairane tikus sunep belum kudu diberantas menawa bae cukup berat iku panca usaha tani agem-agem bapak tani bisa cukup sandang pangan ketemu kelawan warek pangan aku sawe bunawas inti biganjen luar pantat dol biganjen. Wonge goblok kaya jakadolo. Aja ngomong ganjen, aja nemen-nemen, nopo katane besuke demen. Ini emang temen. Aja jimprat-jimprat, coba deleng urat, tekintil sampe akhirat. Emang sampe aku melarat. Bagai melarat, bari di lanang, demen wadon iku benar. Ngewangi ningan pelindak pelindeng ningken nambah-nambah belenak pikiran baik aku napas temen badan dinakin temon bang bocah badon eh kok ngelengan dong boleh anak tambalan nih ikut lengan bagen no tambalan gak bagen sulama jadi dong gue jenggol wis gajang ece bayak obat sidur bisa tunggu kan anyar gajet aja sok lancang bokatan kecangcang aja kadiran bokatan kapiran pira lawase gembleng ayu pengen edan jare teweke bari din cari nonton blam blam pengen kaya jaka dolo blam blam pengen kaya bukan pala dasar wanda menorak kelakon omonge kaya wong wadon nok nok wong gembleng ke sawang de Baridin demen ora kapo Melayuan ing lak-lakan ning naga Dek udak mangsa urunga Kepengen kawin, aduh sabar dingin Apa beringisin, baridin wong miskin Beniat? Wong duenian, dudu sing kuat Lamun kula gelem ning sampean Apa sing kanggo pasrahan Panana sumpah pasrahan aku melepo aja geger wong gimana sun ngerti sira nolak aja mecicil mecila wonge presak ampune brenak omongane kaya wong soan pancen bari di mulanang riweru iki tukar ninggalan ngomong ini Rujak merak campuran rujak kepace ya merak ya manuk bence ya merak ya manuk bence kayak kene dari wong bles sak yen duit si duit receh ake wadon pada ngeceh. Desa Babadan wong masih nom ada sok lancang bukat nyata dari edan. Singa kerta desa Babadan munduk tulang wadai lumpi lamun nyata rakminah edan isun gelak moges kupi sabrang jepun pating blarat bakal kue adon-adon bagen isun wong melarat masih due wong tua wadon. Pasang unci pasang kipira kolang kali wadai kanya untuk siji kanggo kadiran paling-paling dikongkol puja alangan balik alangan disida menggawe balik alangan. Sampean iku bocah bener ta bocah bener? Ai bocah ta benernya bener. Bener priben sih. Wong tua dikongkon mangkat dingin tekan ing sawah lah kabari din lah ka kebo bari dine mendi maning. Oh, mau ka bener ka bareng. Mungkin kesasar. Embok kita ki menungsa. Ari wong iku kudu ngandelek karo wong maning. Pun si kita tekan ing sawah lah ka bari din lah ka kebo. Ben pribenan bari dine mendiri mangkat tadi sama umay. Ya sengene si umay si wis mangkat. Kang bener mangkat tadi urung. Ya maksa kula repan bobat mangkun. Buktine tekaning sama lah ka wong-wong lah ka bari din lah ka kebo. Duh kali bocah ini mungkin. Anak kesampean iku beli bener kunku. Apa-apaan kunggu? Din? Priben sira ke wong tua ngenteni ning sawah sira laka teka-tekane. Apa? Oli alangan, Mang Bun. Alangan apa? Ya, alangan mawon lah. Takoni mbok alangan apa, Mbok? Iya, bocahku kula mbuke ya masih garing. Luke masih bersih. Masih bersih. Alangan apa, Kacung? Ya, alangan gedean, Bok. Oh, anu bukan anak ula ta, Cuk? Oh, ula si kewedian nih, Mbak Ridin wis taunan dari wong tani. Bukan anak sejene maning, Cuk. Bukan kacung di gedeni, tani ngapa, Cuk? Alangan kang angel, manggune lamon benjing mawon pripun si manggun. Eh? Benjing tamben lah wong dinae dina blenak rupane niki. Melukue ben maning konon. Nggih. Aja dipikir bae Din. Kiwe tengen wetan kulon lo kidul wis pada tandur, kita nyagaraken sirah bae. Dadi priben kita pengen ditanduri sirah melukue konon bae wis lah. Kongkon-kong sejen bae lah. Wis mbok menen urip njaluk kurip mangguna wae. Siap teli priben wong kula lialangan. Sing sabar-sabar sampeane bokat besok mbe sawah sampean bisa tak weluk wis arepan ngongkon wong sejen bae mbok dadi pripun tumpenge tak jaluk maning dijaluk maning mbok nek nang tumpenge mbok wong durung tak weluku sawah wong bunawase ya tumpeng wis kentir cuk kentir ya wis didahar ning kula kabeh mah tok jemang ya wis digenti karo beras pirang kilo rong kilo mbok payana beras rong kilo mbok pati ngilang cuma mbok ora dhe beras-beras acan karo duit bakal beli dhe beras mbok iya gantin duit be jembok mari ajak nang perkara mbok kaya duit sing endi cu ngapan kang kaya ku kacung dhewe. Oh, dadi mboke beras beli duwe. Beli duwe emang. Bukan kada. Duit beli gablong. Beli duwe ningan. Wis kanggo genteng tumpeng sarung Iradin dicopot. Manggun aja tegelan sarung mumue siji. Go prati kemu lati jen waya bengi. Wis dicopot nenek kanggo genteng tumpeng. Dicopot. Maksa temang bun. Maksa. Kuarpan gua apa sarunge? Tegol. Jak muga-muga aja payu-payu bae. Oh, nyupat tani je. Gawe kebok sarunge. Beli tegel apa? Tali kacung ya lumuni alangan gede ku gede ne sapira. Alangan apa? Coba cung Baridin. Koe mboke beli sewot. Ya masa ya kawong mbok karo anakku sewot. Rikalane Baridin narep mangkat maning sawe jembata Baridin oleh alangan gede alangan kang gawe keder ning pikiran kang gawe keder ning pandelengan alangan ketemu karo bocah wadon gembleng rupane ai dadi alangan ku alangan ketemu karo bocah wadon konen cung nggih mbok ya aku carane dudu alangan yo matek kula beli sida menggawe jembok sebabe sirap iki yang menggawe takon akan mbok bocah wadon mau arani surat mina anak ing bapak dah mongkang sugi melawat dunia jarembok rambute brintik adana-adana alise meraya matane damar kangina jumre bangir lambene ngepundung manis meseme ari gemuyu ake wong meluku pada balik man yen dipikir-pikir wayang cocoge lamun dadi mantune mbok wasi kacung Baridin aring lamun cung ya malingane sira wong nembekek ketemu karo wong wadon kacung kang saukuran cung bapak dampu wong sugi jare ya mana si ajen anak lebih sari ini ta cung mong mbok nak lebih sari ini kura da budak mbok bisa nener bari mbok lewar tiba mong mbok kula si kaya-kaya sepeloyongi terus ketemu karo bojak kawun beli bisa turu lali ora enak mangan pengrasa emok wangsi sega dipangan rasane pasir kaya-kaya yen waya bengi ora bisa turu lali. Madran kan anak sampean sing no mula dulu ngalami duwe rapi. Duma kuang si mikir-mikir gawe patra. Jeng sira kuari mongkonan duk dika kaca kun kucing. Dika kaca kun Baridin. Coba cung saya jene bae. Wayang temen cung siraku ya mangane. Aja suwaya-waya Baridin. Harpapa sing dikadirakan. Arane bak amukonan simbokku tegal ning anak kang mumunge siji. Tega tambok. Eh cung, sapa wong tuane kang dipengen bahagia kakenan. Nanginya padaya apa coba cung Baridin. Wis mbok bak amuk beli gelem bela ning anak. Bagian suara Baridin si cinta umure kader umur lah asyik repek bagian suara. Apa tu Baridin ya repan bunuh diri kendat. Oh apa di kendat? Kendat dewek dulu. Oh ada apa buat mengunge lagi dan bocah wadon. Oh mau mangkat meluk. Is bagian mumpung ngambune beli mendelik misun tu lupa. Ngendat je karo kabel yang masa mati-mati ya patang mulut kan jadi culakan nombor niki culak nombor niki jadi cengli makan tangan niki tangelin din kita pan ngomong iki din wong tua din tadi siraku oli alangan ki alangan kenang bocah wadon erane ku tangane kencengnya kelisun ngomongnya karo mbok wangsi jadi kenang alangan kone bocah wadon ngukur mbok kirai wong randas pocong di dua laki munjuk ndelenge langit ningsor ndelenge bumi kang seukuran jin kang seukuran coba kader sire dua pak dua sarung si jin mambu apak kayak kene ya semono gandi candet campean bayar tumpeng kang melasa ning mbok kira jin kang melasa ajak ayak kono aja putus asa. Ya untung masih ana sampean durung ado, kula masih duwe luyan umur. Nah, lamun kita wis ado siraku maot. Wis mbok ya. Kesungkur mangku. Bakang gerang-gerang awas tekani maning. Maringane siraku ya dunya. Ya wis arep mengkono mbok kudu-kudu nemen-nemen nang. Rantak-rantakan mbok wangsi seduwe-duwe mbok katana gedang mateng sediak nang kanggo pasrahane nok ratmina. Kebayang ning mata lamun surat minan kelakon ning kelawan Baridin cocok bertandani yen wong wadon pinter ngrawati pekai gelem dame gelem rukun kelawan keluarga mbok wangsi wis gagere kapandayan akal-akalan ngulati umaing bapak. Tadi mbok ke pada mangkat sani kita mbok mangkat yang akan ya cu muka-muka mbok ya jadi tolak kula surung puji pandongan muka-muka mbok wangsi kalaksanan atur pangkat mbok kageng kula ngenteni kepribeni kabareng ya mbok sobat nih perjalanan bukan anak sumik kedik mbok ayah namer selamat jalan mugi aja nemoni alangan ning dedawa. Iki pikiran ki blenak temen dinakin ki ya. Macem-macem warna-warna reruwen. ruwet pirang-pirang dadi siji. Kaya-kaya, duh, mikir anak tak kongkon mangkat ning pasar. Singa witesuk sampe waya meni durung balik-balik. Duh, halangan apa bocak ining dalan rak minak ana maning soal impen. Mu bengingin bibletak. Apa artine impen kia? Lah, pikiran bening anak kita sih. Artak susul umala kasing nonggoni. Dih. Hari meneng bening umah anak beli teka-teka. Impen mau artak takok nang sapa kang bisa ya. Badak impen duh. Biar enak artak takok na ben tukang palak. Ana uang beli ya ning. Kok ngadang uang liwat ah bukan bayar anak. Lah siapa? Eh mang mang tukang palak di tukang. Mang mang gawat kas. Mang. Mana mang? Mang. Sampean ngundang kula ta, Pak? Iya, Mang. Iya. Sampean tukang palak ta, Mang? Jare dewek si kula iki tukang palak gedean. Gedean. Ingkang sampun keceluk 5 kecamatan. Ambuh ya, Mang. Saben dina ketamuan wong pirang-pirang. Mung dilala. Sing awit esuk sampai beduk nunggu tamu langka tang teka-teka. Konan mulane kula iki terpaksa ngluyur metu sing omah golek rezeki mider-mider, Pak. Ya mang lumayan aja. Jadi bakal sepi ya mider-mider konan. Ya terpaksa metu sing omah apa to, Pak? Ya iya. Ya maklum sareaning rezeki ku kudu kelawan digoleti. Ya iya mang ari beli kelawan digulati. Dodok bae masa oli-oli ya. Anak oli gak bakal dodok bae kan. Coto me di rumah kena ini tengah dermaga. Nempe tengah dewe. Iya ya mah. Apa-apa kebisaan ane sandal rumah? Kebisaan kula macem-macem, Pak. Apa sih? Tanggo samu barang apa bae kang minurut panyunane tiang ingkang taken dateng kula. Kono? Contone. Apa, Mang? Nenandur supaya aja dipangan tikus. Tanggo perjodohan. Aduh. Wong umah-umah kang wis bertahun-tahun ora duwe keturunan. Alah. Alias ora duwe anak. Iya, Mang. Kanggo sekabeh karyawan utawa pegawai kang supaya cepet naik pangkat. Gimana artinya iya aja. Kanggo dagangan supaya laris. Kangge tiang ingkang rambutnya sampun putih supaya ireng maning. Alah, bisa kudu mang. Cak-cak rambutnya putih ireng maning ku bisa. Pinter ya mang. Nah, kangge mbadek wong meteng. Ada. Nah, teras badak impen ya bisa. Impen bisa, Nang? Saget, Pak. Nah, buku soal impen. Lamun sampean bisa soal impen. Badakan impen ya, Bapak? Ayo. Maksudnya badakan impennya sampean, Pak? Oh, mangga. Ayo, mungkin sekedap ya. Mau buka kasih aku ya mang. Macem-macem wonten kayu, wonten kenapa nih gitu. Ya anak kayu, anak lading. Lading apa kuno? Lancip, blerem-blerem. Ya lading. Mangga, Pak. Iya. Direngaten nggih. Iya. Ingkang ogan cinarita jodone waris sampean. Amit, Pak, coba tangan kiwe dipun buka. Tangan kiwe? Bukan tangan besing bersih. Dikenangan yang, Pak. Kedatangan kiwe. Kiwe bagen? Iya, cek lah. Nyah. alesan wong sugih tangane ya. Iya. Tangane kaya pelabuhan kapal melulu. Kapal melulu. Sampai kaya pelabuhan. Oh. Pula badek sampean impene apa ya? Sap. Apa ya impene? Mungkin. Hanya sap. Usah jemrengut-merengut. Sampean waktang aran Bapak Dam Lars Poten. Ya ya. Waduh, pinter ya sampean meneng beki. Sampean duwe anak kang masih perawan kang arane Suratmina, nggih napa nggih? Ya ya ya ya. Cocol wae, cocol wae. Nah, iki lho bringangka. Sampean mau bengi ngimpi topongan perak segede lumpang. Leres mboten? Iya, Bang. Iya, Bang. Iya, dengar ya. Cocok. Nah, impen mau maksudnya meketen, Pak. Maksudnya apa? Yenta arif perak iku barang kekayaan. Artine impen mau ana rong perkara. Rong perkara seperek perkara. Seperkara yenta sampean uripe lagi seneng, lagi ketunggon dunya alias dikurang sandang kelawan pangan. Iya, pinter. Rong perkara. Sampean sadrone kesenengan di keluarga sampean iki. Iya. Budinane, buminggue, bulane. Kapan-kapan sampean badhe nemoni alangan setitik, Pak. Oh, ini ora apa-apa ya alangan setitik sih. Ditambal karo duit ge ilang. Iya le. Alangane sampean apa? Ya, serobak cekelen dikit ki. Kayu gua lagi cek. Kayu, kayu gua jadi cekelen. Kira kayu jijau, lima bungun nih. Lis, Rob. Bukan kita melu ke gawa mana muncul. Sampean percaya bini kayu kia. Rob, cekal iya. Gagam. Ya, wis. Ya. Gak apa-apa gini, Mak. Gak apa-apa. Ya, wis, ayo. Alangannya sampean. Yang sampean, dua anak, kang masih perawan aran Suratmina. Bakale arpan edan. Edan. Alangan kang nomor loro. Sampean bakal kehilangan barang wujud emas akehe 100 gram. Beli balak-balakan maning, kurang ajar. Sampean. Loh, apa mulane sampean sewot, Pak? Saya kan orang kaya. Masa dia anak si Ciprawan edan. Beli percaya. Oh, sampean sih kenal beli percaya ning kula. Tapi kula kuwani nonton, Pak. Nonton apa? Yen anaknya sampean pasti edan. Ki sampean ku nentokaken bahwa anak saya edan. Lamun sampean dipercaya kena dipercaya. Nanging kang penting sawise tek badhe kabeh kang penting bayar, Pak. Bayar 2000 perak. Buru-buru pan bayar sampean keretek. Tampak ya ya. Setan. Ih, sampean suaya-waya temen ing kula, Pak. Sampean pada karo ngina ni kula ngina. Ngehehece. Dudu saking ngece, dudu saking ngina. Jadi sampean tetap dipercaya, Pak? Sudah pengen pulang. Balik. Iya. Lamun kebuktian anak sampean edan tanggung jawab sampean ning kula priben? Tanggung jawab. Iya, sampean kupe perjanjian apa ning kula? Lamun iya nyata edan. Ya, lamun kebuktian. Hei, sampean marah kemana ini, gawa golek. Sampean wong wis tua ngomong sembarangan teman, Pak. Apa sih? Maksudnya gawa mene golok itu harus tangguh apa? Ayo, bila perlu. Jadi dia bukti anak saya, edan. Di perang. Sampean ngomong aja keluyen, Pak. Sampean wong wis tua. Bagus ada wong wis tua itu ngupai contoh kang bagus. Contoh apa? Omongnya dur-dur temen sampean. Wong di perang, wong dibacok lawan golok itu lara, Pak. Lara kebagian dari ya bukti, ayo. Kita wong sugula anak untuk ayu ku ngejar nang apa? Orang lah percaya. Ya wis. Namun sampean temenan dipercaya, permisi. Balik-balik. Besok kita tengah menemani, Pak. Menemani warapan beli ngundang. Wah, hot. Walau kita semua kain gembleng ngejegan. Uang ajar yang pulang yang masih surat pikiran. Ajaran mas pirang-pirang dicake. Ini yang ejan nih. Gurang-gurangan kocok sembarangan selagi pikiran anak durung balik-balik sampai wajah milik gurang-gurangan kurang banyak ngaco maling nyungumah jahit jahat kono setan mama enak enak enak jangan dulu kena kunang apa cuy temen jangan dulu ngaco ayo mama kurang dan dewek bayi papa gue kayak gue dan lagi apa sih mak? Mama lagi sewok. Sewok? Oh mama dulu bayi dahar sih sama dari ngeliwat pula ya mak. Wah bagian nginep ngeliwat apa sih pada rupa nih weh. Sabu mama. Weh sarapan. Kok sih mama ngurang-ngurang saprak bayi? Saprak sih kan anak mau ngacok mau bikin itu. Tadi mama lagi nyewot di uang. Kok mak ulah mas besok teroli halangan halangan halangan apa nak halangan apa halangan ni mak jangan senok masih butuh aku masih butuh mak beli beli bercakap beli ketian beli cecil apa kamu boleh ditahan uji mak aduh mak aku senok aduh macam macam mak halangan ni udah gudak nang bocah nom-noman alah mah bocah nom-noman nok keloro mah aduh sino kepribe nok keloro mah ketemu karo wong adol weluku mah ketemu temu arep nang kari kita sembarangan aku mah mau kuanggur-anggur apa sih api pasai weluku pasri weluku lagi nang siapa kenang bocah bocah mending bocah bagus mah bocah blesak kambie mambue blena pola sembarangan kuanggur pasai weluku udah weluku emas tuh weluku perak no boro-boro Luku biasa, peranti garap nih sawah. Luku kayu. Mungkin. Alah. Bocah beli ngutak temen lah kepikiran aneh. Bocahku jadi tinggalin. Mama beli buru apa sugi luku. Ika dalam. Ning guri rumah. Ning gerima pating celek. Lah lulu. Beli rungu kan kumah. Garap nih nasi ngelamar ya wong gede-gedean. Kutilah. Wong sugi. Pirang-pirang. Loh, anu kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, kak aku nanti lama. Mangga. Mangga, lenggah. Sewan. Mangga lenggi. Sana sekolah badai tanggelit nikin ki. Takut apa? Kula ku buatan kesasar tambah kiki. Siapa sih? Ku semaksud ya kula badai tanggelit kriane bapak damengri kita. Oh iya. Kebeneran iya. Sampian gagah temu. Oh iya, sedang mawon lah. Waduh. Iya, senang kita sindel ngomong gagah. Hari surat minai wonten tak? Surat minah? Enggak, ya aku teraya sampean. Oh iya, anak kan kah? Oh, anak sampean? Iya, mungkin siji-siji ya. Kula kusing dimaksud bapak, mungkin kaya terang-terangan mawon. Wonten minat ning putrane sampean. Oh, ane seneng. Nggih. Pokoke ngelamar. Ngelamar. Oh, ngelamar ni anak isun. Nggih. Oh, yang kok dundang bocah ya. Nggih, nggih. Nok-nok iki. Mene. Iku, siapa sih? Ae, kula ku sudagar gedean iki. Lho. Ya seneng. Ai bapak kok buat nuning tani pekerjaan kula? Hah? Iku duitku ning tas kebak lho, Pak. Lho. Duit dulu ning tepak emas kebak male. Lho. Kanggo sapa? Kanggo putrane sampean. Aduh. Oh. ya. Anaknya sudah beli gelem. Oh, buatan purun. Iya, siap hidup sih ya. Buatan apa-apa, Ma. Bahkan ewang buatan purun itu sampun dipaksa, Ma. Iya, ya, coba dulu. Iya, karena peribahasannya mengkaitan, Ma. Iya, iya, iya. Godelor karangsari. Waktu belak kesalakan. Iya, iya. Langkah jodoh kena mari. Asal aja belak, ulah wong sanakan. Iya, aduh, sabar, iya. Dari kula, Ma, hari wong masalah perjodohan, Ma. Buatan yang riki mawon. Iya, ya, di kampung-kampung ini dan sedesa-desa dan sami mawon. Maaf, ya, Cuk. Kenapa? Iya, iya. Tapi anak syaratnya. Syaratnya apa sih? Kulah dugi meriki sote, nikin penunggang beca. Iya, iya, iya, iya. Ongkos sekali ewu. Larang, ya. Larang? Iya. Emang gak meriki? Meriki apa, ya? Ya, terang, ya kan gue ongkos beca kulah uang. Belum buatan. Ribet maksudnya. Ya, kalau kulah kasih meriki ke dugi meriki kan ongkos beca. Beca. Iya, sampean meriki kan mengkulah. Oh, banyak akan kulah. Yang gitu. Aduh, enak temen. Isinya dikongkong siapa? Ya, dikongkong kulak yambek gak? Kulak nungkak beca sih? Digawangi siapa sih namanya itu? Ya, digawang kulak-kulak yambek. Lah, ya digawang si kira ya wis. Ya, sampun. Kulak permisi gak, Mak? Ya, wis. Tung lah, aja ganti orang enak. Apa sih lu kurang gelem baikku? Lah, mamaku yang kurang durung kiyang, Mak. Rumah tangga ku pengennya dolan-dolan mawon kriir. Anak sudah kegedean kan. Apa sih mama yang kurang nyurung-nyurung bayi anak kongkon kawin ku? Wong sugit an, selokan wis gede. Mak, hari wong gurung kiyeng aja dipaksa. Aduh, anak bayi. Kok bakal beli bener? Siapa sih rugi mama? Aduh, lailah ilo. Mane gak wonten ning griya ya, Mak. Iya. Kapunten kula, Mak. Heeh, ya nggih, Dok. Nggih, disuwun, Mak. Heeh. Kula kumak sing griya duki teng griyane Mamak punya terus badhe wonten karep teng putrane Mamak kang arane Suratmina. Ana seneng? Nggih. Duh, kacinge dadi apa sih, Mak? Kula kerja teng juragan nelayan. Oh, nelayan. Nggih. Ning laut. Ning laut mawon saben dinten. Heeh, ning laut. Jadi maksudnya seneng nih anak isi? Seneng nih putrane mama. Jadi kasih gue juragan aja. Nge. Kotak undang anak isi nih ya? Ma, enggak. Nak, nak. Nenek. Pripun, Mak. Kenapa kula sih bokat dereng wonten jodoh sareng kula. Nah iya ya jong sianan. Ya sampun kira-kira mama sareng kula saya-sayan mawon. Iya ya tuh meduluran bae. Nggih. Iya. Ya sampun Mak kula badhe permisi wangsul mawon Mak. Kacung balik. Nggih. Iya maaf ya jong. Mangga Mak. Senajan pakaianannya ruwet menengening laut, pinggir laut, tapi jungani lumayan. Kuari juragan nelayan inok, mama kone bakal warik iwak pedak. Digale buntil, senoknya masih beli gelembay. Pun siapa kau nulis pojok? Siapa mak? Tangkrang tongkong iku. Ima anjing kunku. Wong gagah. Lah, aku mau apa kau nek? Mana betul? Wis coba kade ngomongan, pula dibohongan, buang tan cucu sandang tangan, orang kewalahan, rejeki gentleman. Oh, mama durung weru. Iya. Wah. Kapan kula, Ma? Dalang tarling, Ma. Oh, dalang tarling. Heeh. Kenapa buntitan apa kamu sinji? Oh, masalahnya iki? Iya. Oh, kapan iki suling? Bo, kene bolong-bolong makane iki. Nggih. Oh, apa peringkah ini? Eh, sana spring. Apa? Spring kangge suling. Ah, oh. Ya spring artinya. Oh, nggih. Iya. Mama sampun ngertos kula duge mriki, Ma? Iya, apa sih? Maksudnya apa sih? Maksud kula? Heeh. Mama capek gak ada putra istri ya? Iya, iya. Oh, singaran surat Mina? Masih lengo, Ma? Oh, masih. Oh, dereng gak ada pasangan? Dereng gak ada pasangan? Masih perah. Oh, masih perah? Iya. Cocok lamun kali kulam ya? Iya. Jadi sila dalang tarling. Oh, dalang tarling, Ma. Medanok. Lengguh coba. Saking pelajarannya dawuh ke sih. Lho, isin macam ini anakku kongkong. Dua keluarga, gage, ngundang putuk. Ya buktinya beli gelem sih, Priben. Lho, ya. Jadi temenan beli gelem. Iya. Aja khawatir. Dalang tarling sugi batur. Ayo, kabe meneh. Dari masih pada guru pada kabe. Ayo. Ganjen. Ganjen dasar. Ganjen. Ganjen. Ganjen. Ganjen. Ganjen. Ganjen. Ganjen. Ganjen. Ganjen. Ganjen. Ganjen. Ganjen. Ganjen. Ganjen. Ganjen. Ganjen. Ganjen. Ganjen. Ganjen. Ganjen. Ganjen. Ganjen. Ganjen. Ganjen. Ganjen. Ganjen. Ganjen. Ganjen. Ganjen. Ganjen. Ganjen. Ganjen. Ganjen. Ganjen. Ganjen. Ganjen. Ganjen. Ganjen. Ganjen. Ganjen. Ganjen. Ganjen. Ganjen. Ganjen. Ganjen. Ganjen. Ganjen. Ganjen. Ganjen. Ganjen. Ganjen. Ganjen. Ganjen. Ganjen. Ganjen. Ganjen. Ganjen. Ganjen. Ganjen. Ganjen. Ganjen. Ganjen. Ganjen. Ganjen. Ganjen. pas. Aduh, wis mana? Ngincir barang. Kula digederang jarang. Wis nasibe bukan nur mana marang. Aku mama nek sampai dijotos, mana gigil? Minggir-minggir mak, minggir mak, minggir. Surang jotos ya. Ladang ya jelas, sampai ulaki ya sampai. Apun, macam, tak boleh payu laki bagen. Saat timbel tak plak ya, tak boleh bener. Apa apaan sih? Orang diterima je, anggur-angguranan jauh orang kotos. Kenapa boleh mari jotos ya mak? Kena setitik. Ya mending setitik sih bukan ake. Kurang ajar, jahat kalau kuka. Pengelamar bi diterima aja pada sewot. Iya, iya. Tuli apa? Senaku maksudnya priben. Mama sih beli ngerti. Ya, mama sih. Setiap anak wong lamar pengennya ku diterima baik. Para wong kian ku dulu gelem, wong kian ku dulu gelem. Sampai tekan dalam tarling, kok kan gelem. Ya kan kau wongi sugi. Wongi pakaianannya gagak-gagak kena ngapa? Bula si mak mau ngajakin nama kinemu dua laki dalam tarling ku. Isi no isi. Menengenin kampung sama kaya kongon. Ya mama, bagian tak ada mantu dalam tarlingku. Siapa bae apa maning dalam tarling? Bu priben di sana kerjaan ane. Nyah, kerjaan dalam tarling ya kerjaan. Enok, bakal waktu rendengan jiwa yang nganggur ke. Ngerekam. Iya, ngerekam. Ai, dari dalam tarling ku ana rekaman iki ding ta, Mak? Ana ngerekam, ning dian rekod. Jadi kini mah dalang tarling wis berharga. Ya iya. Bokapku dalang tarling sok nembangi wong kebolairan. Aduh, nembangi wong ngobong batak. Wong munjuk suwunan. Aduh, ya kunci zaman bengenok, zaman bengenok masih ngancleng. Jadi kini wis maju, Mama. Iya, itu hari dipanggil-panggil. Kini si omis. Ah, ya wis, Mak. Amanan apa? Bukan si durung jodone, Mak. Ya, sekarwanannya apa jari senok, be senok sing lakoni. Tinggi. Mak, aku lagi ngodok wedang dikit, Mak. Iya bener. Aduh, pinter. Aduh, hari wong sugi ku ya. Paingan pecelu. Umay, biang, bapak dan... Semono bagusnya kekembangan serba anak lampue pating belum ngepior jogane wanin lerek kayang kon bareng kita rai lekilot ngetek jogane semene lunyu yang gak keselarak beli hari kaceng baritin kuya orang ukur waduh kurungan manuke sampai 5 bagus kayang kon. Nanginnya bukat ban. Anak Bobby yang Retina? Retina? Anak apa mama? Iko, anak siapa nih siapa? Wah, kotak ini lagi. Wah, anak wong ngemis. Iya biasa Bobby sih. Mana pahit duit? Bahkan anak wong ngemis pasti dijubugi. Pahit duit kok. Setelah mungkin-mungkin paringan anak jodoh kacang bariki. Iki mbak, cek, sekep. Nok, kuna boten badai ngemis, nok. Wah, ya sombong. Duit sekep baru digelam coba. Kimbok, zaman kian kulur duit sekep ku angel batur siwat yang becau. Sampai ya dibayar duit sekep digelam. Digelam, mama. Satus, munggah, munda. Satus. Yang mana duitnya? Nanti, cek, mbok, satus. Boten nok, boten anu yatra nok. Kula mriki soten nok, pada wonten perlu nok. Anak perlu? Nggih. Ai, beli garpang ngemis. Boten nok. Ibu aja parpar, gimana mau beli enak tenang. Pakaiannya dawal-dawul mengkonon sempang camping. Ya maaf, paya nok. Mama, arpan anak perlu je beli garpang ngemis. Perlu? Iya, bokat gar jaluk. Biasa, Pak. Kodin, cek pisang yang mama. Ana, Pak? Kula meriki soten, Bapak. Bade wonten perlu, Pak. Perlu apa? sampean mini-mini ku aduh nembeke gredi napa anggur-angguranane mulan-mulut lalah lelo anggur-angguranane mrene-mrene ana perlu je cekik-cekik ke 200 ku imbe bali mana bali pak ah wong wis kaco anggur-angguranane jemini perlu beli tamu bapak dam nembe pada pating kloyong nembe pada luma wong gagah-gagah punten mawon Bapak Dang. Anggur-angguranane semacam sampean mini-mini. Biasa tamu Bapak Dang. Berdasi, berjas, berkaliber, beruang. Dibeli. Mini-mini ya setan kita. Jotes kupinge sira getien. Mama, bokat mau ngarep panjaluk sumbangan, bokat kebanjiran. Oh, bokan iya, anapa perlu apa mini-mini? Masih cutikan sepintan tebiye gantungan sepintan inggile sadereng kula diputus teng Bapak Dam kali putrae Bapak Dam kula boten ajeng kesat Pak. Oh. Aduh, iso coba gak ngomong. Banjur, Pak Banjur! Jika dong, jika dong! Biar, bantu panah! kliwong. Padha tak kabeh. Kulo sampun. Premius Bapak Delok. Cepat, kalau cuma. Ngamar jemini. Ajang goncang, no. Baridin calon laki nira ngenten. Ora nyana, ora disangka, Baridin lahir ni alam dunia keparingan rupa blesa. Singin di mblung temeke katon tapi kongkon ing sawah dikongkon ing sawah iya mene jago mblung jago aduh bunga kita bareng tekan sira iya salaman dingin mblung ayo ya perlu ari wong salaman iya ya helingan beli sira di masjid bakal sembahyang Jumat sanajan lagi ngantuk dadak-dadakan dijawil ngajak salaman iya ya gemblung sobat Baridin sing cilik mula lain kamani nar ilamu munge badanira sana jangan arang-arang dolan nempel ni nati bae kenakan seneng bae seneng gemblong seneng seneng priben liarapan seneng e sirai ki manjing e ulama rai gebuk loh apa sih ya ada nuning belai ya gemblung nanging ini rejeki nih bisa nih sirat arah nih ulamara nih gebuk soten ya duduk kongan sengsara badan hira tapi arep tekawe seneng delat maning Baridin arep dari penganten sapa maning kang dari pengobeng satu laman duduk gemblung dinulur sobat dewek tukang nicipane tukang nicipane dari sira ku apa dari penganten dari penganten karo sapa karo dulur ya sia gemblung karo sapa gua matak sira kesirian oh kita pura sapa teng kono gemblung bagian sora Baridin blesak rupane nanging pilihan mata ni ora salah sisi genjendil beli bakal karo wong kang tukang nyitak serabi sering mentang-mentang tapi yang ngilak-ngilak Baridin bakalane ayu pisah bakalane ayu ayue ayu sugi ya sugi sugi gandangnya gandang derungur ya kemblong lawan sirat tak baru beli kesirian wah maksudnya kita kesirian dulu sirat nyumbang apa lamun kita dari penganten nah ini kalau kita nyumbang ini kita beli tenaga yang tak apa lah bakalan neng Baridin gemblung orang anak maning beli loro beli telu beli papat beli lima mungi siji anak yang bapak dan kecil belajar desa bilang kori surat Mina ngawin surat Mina cocok den sirap beli nyebut apa ya ari surat Mina ku anaknya wong sugi konon sedang sirap wong melarat konon siapa gemblung soal wong jodoh berangkat pikiran duduk lawan dunia soalnya wong laki rabi ini rasa kapersenan duduk kedorong kenang dunia aja baik sekali-kali gemblung nyalakan soal demen aja baik sekali-kali nyala makan asmara jadi demen konone cepet sirap udung rasa diri cepet sirap wong beresak iya sedang maling aja. Kemblung keliru pikiran. Blung, wong nyolong ayam kena disalahaken. Wong ngebugi wong kena disalahaken. Wong jiwit wong kena disalahaken. Kaya sira tukang ngundui pentileng tangga beliwara kena disalahaken. Tapi ini soal demen gemblung aja bae. Sira sok nyalahaken. Besok deleng gemblung, kadang-kadang wong laki rabi lanange tua wadone nom, kadang-kadang wadone tua lanange nom. Dipantes jare kang nyawa, tapi jare kang lakoni, jare kang ketimbang nasib, pantes sebab ari wong demen iku paribasane temblek katone watu ali-ali. Cocok gemblung, ya cocok bae kita menang batu sila. Siap-siap baridin kaling kalsulat minang bagus. Bocah pranai anak yang bapak dam jadikan demen pirang-pirang menusane gemblung. Wisga kesiram pandangan. Boang si lagi lu, boang si lagi lama, boang si makasih esok durung balik sampai waya meni. Gemblung siram melu dedo. Gemblung sirah melu memuja, aja nanti mewangsi sengsara ni berjalanan. Ya, siapa meninggal bisa melu muja, melu dedo ayen dudu batur mar gemblung. Parihin lah kamaning sopatik kejar madanira, wis gale sirah dah dana singgaga. Bener kira arep kawin cocok kita perlu sujudin. Oh aja lu ngado-ado gemblung ya, jadi kita pati di rumah dingin segala yang sira lu ngamarani tangga desa radado titik tulung laporan apa ya nauru baridin manggone ning blok anggi tak susul sira tak dadak nang pengobeng satu. Ya wis pasti arti gemblung kesuun ya blok ya wis permisi dingin arep sengsara mulai ninggal kata buat mainingan dunia. Tang diulapi enak-enak lagi apa Jin? Loh wabun duri mali iki adol sarungnya beli payu-payu Jin pegel tuh ya wabun ya sing awet tahun buri sampean tembeki laporan. Ngedol sarungi radin, lamprak-lamprak pegel ngadole arpan dituku dengung ngadol bubuk canggung di tengah ripun dia sarungnya baridin. Yen arpan tetuku dia bokatan melu nular apa sih jare wong ngadol bubur kacang jare wong ngadol bubur kacang toh dari terpaksa sarung itu tegal lama yang mudah disirat tanggung ini kere yang kici mekenen baridin kici sarung sarungnya sirat polisi arpan sih di sarung di balik kake lho bu tahun maning kula masih duit tanggung jawab meluku. Bener duh. Ya sarungnya kesuun yang bun kago calon dari pengantin roncat bawa bunyi kago carungin warikin lu isyak tau kanganyar sarung ayak kayaknya bun jinggok waduh arak dari pengantin ya bun sekalian mawon kulaki ulem-ulem kabar gembira ini sih enggak lama bun kesuun lho bu. Soek pinggire masih tiga yang goyang baik setahun kau keliwat orang balik dina karena syukrati. Loh, bukan si Mbok Mbok ya parap si ngesuk itu merotos banyu matang arepan lawang pasrahan gedang digawa balik maning beneran ngomong mbok sampean kubli weru kono numai bapak dam aja tolian nurut loyo tiwas gemblung tiwas ngambun wis tak ulemi mbok sampean gawe alangan disiksa dewek aja senrek senrek tolong tangis mbok wangsi. Ketemu ya mbok rumah ya mbok beli ketemu mbok teh ya mbok jangan ketemu ketemu ya baik jangan ngaku ngaku ya baik bener emang ngomong sampai nari beli rumah bapak dam aja waduh kloyong kloyong baik wong pegawaian kang paling jengkel akan dunia ku wong enteni sampai bareng ya weru-weru ya baik pas saya weru dia sampean gedangin di kawal balik mani pas saya weru sampean nih weru nangis umay madep mendi ayo bapak dap madep ngidul madep ngidul iya ni ngarepe anak kurungan manuk perkutut pira 5 hasil 5 ni sebelah wetani umay anak kandang dirajek besi lembut anak satu anak apa nih kono kopi cu iya bener nih kembangannya sewernane kekembangannya anak kade bener bener nah seiki Baridin pengen takon apa mulane mbok kaya-kaya dumrodok tanpa harapan tumiba bari arpan drengkoyongan bae balik bari ngerotos banyu mata arpan lawang ana sebab apa mbok apa mbok disewati wong liwat apa mbok diseneni wong ning pasar apa mbok anak kang ganggu bari din minangka batang kembarep anak sampean kang mumue siji mbok sing sapa gawe kaniaya ning mbok wangsi bagian sorak liwati batang ning bari din dingin bari din niksa wong tua kucung cilik bae niksa wong tua pripun sirap sing awi cilik sawang tua aku dibot-bot sampai tak kamu dewasa pun apa sih mbok mengkenen dari mbok ditolak ditolak ditolak lamarane cembuh hari ditolak si Baridin si mau gak sirak mati ya baik wis mati ya baik enggak mbok ditolak ke riben mbok ke ngomong ya pak madame nyari ngomong terus pripun mbok kenang kelara-larai kucung ning sirat minar yang idu mbok aduh cuk siratku mulane gabaridin siratku hampir timaris dewasa wis hadir kita ngopi di sirat suci semana mampus di sudi ning sirat sebab sirat nyiksa bae ning wong tua baridin loling darat loling banyu Ratmina kan tak bayangkan kamu bakal yang jodoh durung karuan kang dikandut merucut kang digodol merojot mbok wansi Baridin ngerasa duwe utang banyu susu singawit masih bayi durung kongsi Baridin bayar utang budi nih sampean mbok syukir lah terima rasa nih ngati rat mina buang uang dari yang hidup nyumbang aduh ini Pak Ridin mampuli dumadakan surat minam wong-wonge ngomongnya ceriak itu suaya Thank you. mboke. Teganing larane, teganing patine, mader mbok anak ake limu munge Baridin. Tinimbang Baridin urip ning dunya mung kanggo luyan sawangane mata wong ayu-ayu. Bagian seram beli dua mbok kan Baridin. Sirana kenang nyandang wirang diriak iduni surat minang bocah gemblek mesti muali ya apa sengala saumurumu ngoyong lur wademing pikiran kok menawa dinimu kelawan padang-padang ini jaga. Anaknya wong sejen tangga batu rakit wong demeni anaknya bapak dam. Aduh semodone dari kita sampai keprucut kelale ngomong nabi bocah tak usir toh di mendilungai bocah iya dong tulung belum bikin sih belum kita kok harap sapan jangan tulung yang laning si raya belum pripun mbak tulung tibur anak baritin belum tulung belum ya belum namun bisa ya ngomong balik mana ngebok wis sadar konon belum ya wis mbak hari kula di kongkoni ngebok kula gelembae tak kula tiburung ningin di kota kula ini Malang sinaret kuning Juru mati sukmane Baridin kreseng layung katon Juru mati sukmane layung katon Ngelayung katon Ripun mbak Amblo. Nggih. Tadi tiburan. Iya pas cak kula iki, Mbak. Ya iya, duh, ya ana bae lah. Ngapa duh nasib temenang Orang nana Wong kang nulungi Orang nana Wong bela Rasa ning jagat semening Ngambai dumadakan sesek Cengkem orang pengen memangan Panas yang serengenge Tan orang karep pengen nginum Panas baik bawa ning pikiran Kelingan tiga pola lagi surat Sambat ning bapak wis tumekah mujur mengalor Arep sambat ning wong tua wadon bisa ning mung nangis tumrotos ngadiraken klami yang pundak tambalan ngadiraken batur siji mung aran gemblung dinulur Ora nana rasa rumasane Ora nana tulung tinulunge bapak Pripun, Mbak? Ya tulung ya mlungnya. Saya tekan perasaan tadi kok kok. Tadi kian kita ketulung ning siram mlungnya. Tibun anak sampun tekane ngendi ya mlungnya? Ya sampun, Mbak. Mbok aja pusing-pusingnya mbok iya gemblungapan lagi baridin iya ya mbok menawa gak bisa ketemu mbok iya permisi mbok iya mbok sih sampai ketemu ya mbok Gusti ini kacung baridin ku tebelah keniman nyawang hitam katon seringi ketutup bedu segar Badan toli lagi lekaseng Kentek puja-puja dari gantilan yang ngati Awan dari kelingan yang beriman jingkai pipi Orang anak pengerti Untua siji dicaci maki Benar ujai wangsalan. sari jaran purnama nandur kacang laka godong arep nari melang beli diterima kelingan lancang ngomongi. Padahal si Suratmina lawas sing lagi rikalan yang ketemu Baridin manggul weluku. Baridin kelingan maning cipir kawat cipir mente ora kuat kenang larak lirik mata nebay. Bari basane kang gawe geger wong sejagat. At kenang larak lirik mata nebay. Wah, bocah sianan ning kene. Wis kegemblung aja parek-parek badan isun sangar lu. Aduh, dinya aja tegelan. Hari gemblung ku bature sapa? Heh. Si relungas to digemblung arep karo sapa? Kang tega-tega bae mlung. Mati ya esuk lan sore baridin wis ikhlas kadran ninggalaken sapa, ngeling-eling sapa. Gandulan sapa, nyaluk tulung sapa, bari dinuripemu kaya kelingan sublap kaya subjek. Din aja mengkonon. Lamun nyata-nyata gemblung bener dari batreng sejati yang bari din kamelu ngerasakan kan gerentes yang ngati tak isan yang batin. Blum badane gaem pituturing wong tua blum larapku yang gampang obate nanging lara ati angel tambane. Iya benar. Bokat sira uripe nglawas tinimbang baridin. Duwe pengalaman, duwe pitutur bagus kenang sial ing awak iki. Rasa setia ning sirat tumrap batur kaya ngapa gemblung lamun nyata-nyata sayang ning bariki coba gemblung walia sirat kurang melu rasa kaken tak isane badan isu wis din aja ngenes-ngenes din lamun bener-bener sirat wis nekat mengkono. Apa sih kira beli ngurungu, Din? Rungu apa, Mblung? Kita oli warisan sing wong tua. Gemblung? Iya. Aja sok kanda mengkonon. Loh? Kita kulawas dari batu rira. Wuru riwayat bok bapak nira sing masih awit urip anak bekani. Bareng bapak nira mati sambar gledek jeder. Mbok kira mati tabrak sepur kriak malah dia edak-edak kebok kita waktu narap meluku. Iya bener. Kurang luwi sawise mitung dina geger ning balai desa soal warisan ngerungu kita nyang ya gemblung dinulur ditundai warisan ning mbok bapak nira wujud yang coet bodol arep gua apa coet bodol di kandak-kandak kening barini. Eh Din, kita diwarisi wong tuaiku dudu rupa coet dudu din dudu. Iya bakal beli coet ya kembung opranti wadai wak mancing ning blumbang wis gamblung ah aja kandang macem-macem ah iki baridin lagi keder. Sabar din sabar. Kita iku diwapai warisan soten warisan doa masa kira beli ngerti doa. Gemblung rungu nyang iya mbok bapak nira mati pek nundai warisan donga ning sira ngrungu kita ku mung donga dudu donga kang gawe mulya nanging donga kang gawe apes ning badan kita ge paham rungu nyang iya sira dipai donga carane wong nyolong ayam dipai donga carane wong nyolong kelapa yang tangga diarep baridin ngingu donga kaya konon gawe rusak ning awak. Din. Doa kan dudu sembarang doa. Toli donga apa gemblung? Iki. Doa kemat jaran guyang, Din. donga pak donga kemat jaran guyang gemblung macem-macem sirat gemblung kader sirat tukang meluku pada karo kita sing cilik mula uripe mung bebelokan anggur-anggur sirat weruni kemat jaran guyang kedik jare sapa tuk-tuk jare wong tua kita din ora percaya sekuku ireng blung yen arep nadol grubuk aja ning batur dewek ning wong mana-mana bae yen arep kada bohong aja ning batur kang sejati ning wong adohan bae alah poma poma baridin kadanan aslina ping pitu beli bakal ngandel yen gemblung duwe kemajaran goya lamun bener-bener gemblung ketungguan yang kemat jaran kuyang mestine baik uripe wis mulia sang bengen mula sekin si kader kita ganyak sini singawit kita melek mata nih ngertinya ya wong urip kudu mengkenen angger baik gemblung kau saya soek kayak kita ya iya kau soek angger baik sarung si jibli salin-salin bener angger baik hari waktu ne rendeng ya gemblung jabure bolet kayak kita iya agar bayen jakate rendeng udane ngercek awan bengi gemblung beli bisa tuku lengah-lengah acan siraku kubuk umaya peteng rupet aja ngaku mulia aja ngaku-ngaku anggur-anggur sira duwe kemat jaran guyang grubuk temen jadi sira publik percaya apa ini beli blung iki barangnya tak gawa-gawa baik ini deleng blung deleng tak selempitakan ning topong bo di bo cek bo buat beli percaya delengan bo idi sembarangan sirah tulisannya Jawa kuna ya blung ya iya umurnya gan selawas kinti kinarane temat jaran guyang jaran guyang duduk bener kin asli sing wong tua nira temenan din temenan toliki niki kangarane kemat jaran guyang iki kanggone apa sih kanggo peranti luru utang apa sih kanggo peranti luru kemajuan kerja apa sih kanggo peranti luru penglarisan apa sih kanggo peranti luru dalane rejeki dudu din kemat jaran guyang kudu mono parane sapa wonge kang ngerasa diinani wong wadon iya iki diwacakaken kemat jaran guyang pasti din ana bukti nengon kang bener gemblung temenan kita beli bohong beli din beli bobat masa bobat ora goroan ora duh kalesan temen gemblung batur sejati yang bariding kalesan temen gemblung batur rekang pare karo baridin bakal nulungan lamonya diwaca kena tamblung iya lamon tak waca badani sionora papa gemblung beli niati sunarpan maca kemat jaran kuyang dudung mat kemat tangga dudung mat wong liwat dalan sing tek kemat anak yang bapak dam bocah gembleng keceluk kangaran surat mina kang demen jelajah desa Milangkori yen lagi turu gageng lilira yen wis nglilir gageng jagong yen wis nyagong gageng adega yen wis ngadeg gageng melayu ambrengenge ngakaya jaran tekaulah tekasi atene surat mina walasasi ning badani su pribendin praksanane aduh pengkorok gemblung mengkorok blung mengkorok tulisane Jawa kuna ya blung iya iki kertas serada remek-remek dirayak bisa nglawas wis lawas kali sira weru lelakone din orang ngerti mblung kudu dilakoni din pirang dina 40 dina 40 bengi sira bekena mangan bekena 40 dina, 40 bengi. Benar. Gemblung? Hah? Orang anak manusia yang tadi saksi ning alam dunia ilawak ira. Iya, iya. Lamun bener-bener kemajaran guyang bisa nebus wirang embok wang sirikalan yang diriak itu ning surat mina. Hah? Tak lakoni, Gemblung. Iya, din lakonan. Tinimbang baridin urip mungkang o jejek-jejek jagat baik. Benar. Tinimbang baridin urip kanggo ina-inane wong ayu. Tinimbang baridin kanggo ganjel sawangane wong wadon kang bagus-bagus bagai suara nekat blarpan kolu mangan blarpan kolu turu 40 dina. Iya, teklah kuning kemating Gemblung. Benar, benar deh. Malai sunjang jing Gemblung ning awak kira. Jang di apa? Lamon besuk surat mina kalaksanan dadi edan kena yang kemajaran guyang isu narap kaul karo Gemblung dilulur. Nah, oh non iya kaulane sepalabar arep kaulan andon mangan andon mangan andon mangan ning umah Iram Blu. Iya iya bagus bagus iwa ke ayam saking bungai bari din ditulung ning Gemblung dinulur. Iya din bener. Mangan bareng karo kita. Iya Gemblung arep kaulan andon mangan ning umah Iram. Iya Gemblung kangliwet. Gemblung nyembel ayam. Bener bener beras ya beras Ira. Ayam ya ayam Mira, bari din kari mangane bae. Wong kaul jemung kono. Kun siarane wong gremek pun. Iya wis Gemblung numpak ning langsar itu makan iwak tuning sementara pepisahan sekian kelawan bari din. Bari din mengkosore arepan adus krama sejang lakoni kemarjaran kuyang jaluk krama team Gemblung. Aja wadir. Uga isun nyeluk pandongan ing lawan badan ira bongkat bae sirasan ajar lecak rupaning becik atinatine mandi tadangan nyang batur langkah mani poma aja tega ning bari din blung bongkat isun ora kuat beli mangan di turu 40 dina ngletrak ning dedalan dari batang poma kuburan ya blung. Oh aja wadir cek adung konon aja nanti gawe gegere wong jangan digawe bibit penyakit isuri biar kanggo mati bisa dari musuhnya wong pirang-pirang. Iya iya selamat tinggal Gemblung sementara tak ketok dingin lakoni ngesun kelawan sirat inuman Gemblung. Poma poma siraja Gemblung beli beli sanajan sira ala rupan isin percaya mbokat sira besuk turunane wong sakti melawa dunia. Mbokat sira turunane wong sakti mandraguna yang blung. Mbokat sapa weru yang yayat yuyut ira buyut ira bengen canggawa rengit titis ewong diksura wijileng sangata pas sakti mandraguna. Ora mempan sapucuking braja. Jalan buyang timpang akan tengah wengi jam 12 kurang lebih. temen ya mikiri anak. Jodohnya anak kiparek. Apa sih masih dawa, masih cendek. Bocaki. Duh, biar hari kelingan mimie bengen seputek. Ilo kata ngenes dalam bocak. Kita seputek berbes milih banyak mata. Aduh, ndegel. Mumpu wajah mele gementi karena tak kumbar bay bagian. Jagat mi sore. Ratmina, pripun mak? Singen di, aduh, mama. Ya, mama biasa temen. Ari anak wis gede, mak. Aja sokat, dikelangi baik. Umbar bayap ngalor arep ngidul. Aduh, ngalor arep ngidul. Ari kono narepan arundingan apa si mamaku? Eh, rundingan soten, seneng kuah ya apa coba. Bukan seneng aku dua pilihan dewek kan? Ah, bonten ya, kula simak. Eh? Komaning, durung kiyang umah-umah, ma. Durung kiyang? Tere. Ya wis, bakal nunggah mama dikit belos malah. Lah, ya wis. Bakal senok durung kiyang. Sebab mama ki repot ngelang na senok melas. Jadi mama bedingin ya nak ya. Bagian nah, mama eh. Iya. Ya usah kerunang gula beta mah bakalan nek. Senoknya setuju gak nek? Setuju, tapi mama eh. Setuju beli di luar wakan kula. Ya wis, supaya maning senok. Bener mak. Asal senoknya setuju. Kerut tangga beta mak. Eh? Anu tangga baikku. Ya wis, ayo. Bucai kuning bunder kah mak? Sebab mama masih jarang nangga dan dorong. Eh, kuning? Iya, bocah kuning bunder kah? Kuning bunder? Iya. Nah, sing pada karo senok. Mar kah, mak, mak. Iya. Are siapa? Mar. Oh. Si diundangnya mar-mar deh kah. Marvina? Duh, masina. Mariona? Mariona mah budak. Mariati? Duh. Mar siapa? Martabak kah, mak? Iya. Martabak mah dijabur. Iya, manis si bocah. Iya, manis. Kuning loh, bunder. Aduh, umur gede, anak. Aduh, diang. Harus sebutnya. Arikonan, mak. Hmm? Arikonan bener, mama pengen umah-umah. Ya, pengen sih pengen. Mung cuma sing setuju karo senoke. Konon. Mak, bagian tama tapi bocah. Anu, masih ya. Pantaran ikula, masih bocah. Nah, iya wis, nok. Bagian. Masih bocah. Ika, nih kanak, kak, tangga desa, kak. Bocah, nanti, nok. Tangga desa. Bocah siapa sih? Bocah edan. Ya. Oh, kalau mau tamu mau kah? Komis kemprul-kemprul. Aji sokak digulati bae bakal gula mangkat-mangkat kumak. Eh, maksudnya mama khawatir-watir. Anak mung sira-sira si jie, terus kelingan miminya. Pulang kujara dewek si lagi pakar pikir, ma. Karo sapa, pulang kujodoh. Konon. Keder yang ambil bikin makenen. Si melas ning mama, senoknya ya. Nggi, wis tenang bae mama sih. Pokoknya asal kula, oli jodohnya wong bener. Wong sepapak, sugie karo mama. Gua apa? Bakal kita dua laki ni wong paduan baik sih. Ya, milih ya tu. Iya milih. Mak kira-kira kula sising sepapa karo mama kadunya ne. Ya wis kau milih ya. Nge. Cenok kaki bobok. Gulang-gulang ni jam cicing baik. Temu bengi baya mak jagat. Iya. Ah kula sih mak dereng pengen turu mak. Apa sih? Ada melekan. Melekan? Gipanikin ku bengi Juma. Juma kini? Nggih Juma Kliwon. Alah, senoknya harapan melekan non. Nggih ma. Aduh, iya supaya ke rejeki nek. Ya nek ya? Supaya parek jodoh nek ma. No, parek jodoh nek parek kan senoknya beli gelembah. Kulai berumah nasing kepilih sih ma. Coli pikiran mama lagi pusing temen. Ginok, duh, mikiri apa embuh keder. Pusing? Lah, apakah? Tekek, biasa tekek. Tekek, tekek hitung ya, Luk, ya? Hitung? Iya. Biasa. Rezeki. Belai. Rezeki. Belai. Belai, Mak. ini sing rezeki jingi. Mama sih iya bener salah lah menghitungnya sing belai dikit. Mm-mm. Pasti rezeki. Konan. Mama jadi, sih salah. Jadi kira-kira belai dikit. Pakang hitung teke kada sing rezeki dikit. Sing apa? Sing belai dikit. Sing belai dikit. Iya, Iska. Muka priben ya paling muni mani yang kau suki kau ya mene. Iya, Iska suki ke. Hitungnya, ya wis. Iya ya mak. Kak Wisung kau bakal tekek muni-mani Ratmina sing hitung ya, Mak? Los! Selok-selok sing hitung, Sok. Kau bakal muni kula sing hitung ya, Mak? Ya paling kau jam telu. Iya, biasanya waya-waya subuh, Kak. Subuh, iya. Kak, mana nih? Los, mana nih? Los, cu. Belai? Tak kurang ajar kau jadi batini kuno. Ini lagi si kono nak? Sekali. Teke kuan? Ya, ini si kono. Ya biasa, ini kono ini gowok. Jahat kono, ini bolongan ya? Iya. Ini ngapain tak sogok-sogok. Kurang ajar. Ini ngapain, teka, beli bener kono. Mak, anggur-anggur beli turu-turu ya, Mak. Senok mana los? Kayak-kayak, beli ngantuk-ngantuk mataku, Mak. Kula kutak arah-arah makan angger bae melek bae. Bolos mau anak kula sih pengen turu mah. Arpelekan mawon mas. Senang mama siapa maning kun koprek tabuanane napringan apa mama sih ditabui kuku kan joget ana batok mun tak tak tok tok bae aya geye is mama arep bobo enak ya mangga dikancingi kabeh dikancing segala jendela lawang toliko genin pawon-pawon kadi papat-papat ini kabeh enak ya nggih mak iya mama bobo no nggih kene kuyu-kuyu makanya pulas keliling kopi bikin apa betul-betul ayah di remah-remah tenang germelek rasa aku benak baik sepikis para gara-gara. Thank you. pikiran ku ya dudung mat ngematang gadudung mat wong liwat ning dalan sing tekemat nok surat mina anak ing bapak dalam prawan ayu kang gembleng kang demen pirang-pirang yen lagi turu gageng lilir ayam wis nglilir gageng jagonga yen wis jagong gageng adegain wis ngadeg gageng melayu amrengengeng kaya jarang teka welas teka asing surat mina welas asing ning badan isu beli peranti-peranti anggur-anggur jito til pengkoro merinding apa nagara-garane apa beli peranti-peranti saben bengi biasane wani kende kin kaya wedi pisan. Edmina. Apa mama? Sinok adus. Mana adus makan ning sawah. Wis wayahe. Mama ndrepna dina kiyen. Mana sinok sing ngatur wong ning sawah ya. Hah? Terus lae puyeng, Mak. Bakin jamak kadate arep ngkon sapa maning. Arep ngkon sapa? Mong mau puyeng. Ih. Jamak nok ya wis bakal puyeng mangkat ning sawah. Wis gawe kena wedang bae. Gawe kena wedang ya kanggo mama. Ya nek ya pinter. Wedang, Mak. Heeh, pinter. Heeh. Les mana? Duh. Niki, Mak. Ai. Wedang, Ratmina wedang. Kena ngapoli golek. Kukung wedang cukup na wedang, gawe kena wedang ku mama, maksudnya golek. Wedang, maksudnya lek karo dang. Ya sih, jen. Wedang, Mak. Wedang, Mak. Wedang. Rasa mau ku golek. Wedang golek. Niki, Mak. Beridin. Wah, sini si beridin siapa? Kudu jadi tiba priben kuno. Mamae sih beli gagi. Mama priben, gurang-gurangnya je ngomong beridin siapa sih? Kucak itu jadi kayak konon kuno. Mak, nengkang Baridin yuk, Mak. Nok, sing eling, sing eling. Masa senok los mana salin, dingin los salin. Adus, dan pakaianannya masa kayak konon baik. Ya, los mana salin kelambiai ku angger baik, kelambi wingi kini. Salin, esok lah kata wes. Bukan apa-apa, kone kari berbat, dikongkon kari keloyong, dah konon. Los adus dingin salin, ya. Gimana? Pintar, duh. Iki bocah ini apa? Dadi anggur-angguranan ini digendang-gendangnya beridin mokono. Beridin siapa sih? Lah. Anak di singait mau bengi kuno lora turu. Kok mending oke. Tapi aja warna-warna mama ya. Terus masuk kono. Anu-anu yang usah apa sih no keter ya anu-anu bisa aku mani gue malisin ini bujok beribin lah gue mas aku mani bayi amal bisa lo ngomong mamang berga bapak juga ya bisa bayi sih lah bis mawis hah? Bisa mau beribin ya bis surya aku mani ya mang ya aku ngomong ya ya ya berga lah beribun nama bujok siapa kan mau minum-minum kak Mang Kaman. Eh? Mang Kaman. Mana, Pak? Dikongkon apa sih, ya? Eh? Anu, Ma. Dikongkon undang ke Kang Baridin, Ma. Undang Baridin? Hei, Tom, hei! Hei! Tom, menek-menek! Hei! Repon, Pak. Menek-menek. Repon. Nih. Jadi, dikongkon apa nih, anak itu? Hei? Ah, boten, Pak. Yes, aja bohong. Aja bohong. Hah? Boten cias. Wis, aku gak ngerti. Nek tuku kerupuk, kerupuk lu gini aja. Nek iki, iki. Nah, nah. Oh, dak, metit. Tenger dikeisin mengku kuncir-kuncir ku. Bapak dam nyeret. Nyeret. Jahat. Wis kuncir nyeret. Jahat. Tampet, Pak. Iya kok, engkau ya nak ya? Iku kau bocai. Iya. Rat. Iku anak baturinya persekolah iku. Eh, iku baturi lah aku. Mana? Rat. Ayo sekolah. Thank you. beli sekolah. Eh? Murat Mina? Mak. Ingkang Baridin, Mak. Ih. Ika batirnya nyamper sampai makas dia kan bae batir pirang-pirang. Sile meneng bae nyung rumah. Apa nangis no, eh? Sayang, nang apa? Eh? Kula inget bae Kang Baridin, Mak. Nang apa, Nok? Nyusul bae, Mak. Eh, Baridin, Baridin siapa sih, Nok? Nok aja nangis. Nok, sing eling, Nok, sing eling. Siapa Baridin siapa? Maka waya menikku mah Kang Baridin ku lagi meluku nih sawah. Aduh lah lah. Ari sebut kelingan Mimi ya. Mimi ya kelingan. Ucah anak mumpu ya si Cik. Si ganjarnya ngamun kolon. Kang Baridin. Aduh, ngomong kaya kumur. Jadi mama yang pusing. Mari Kang Baridin, Ma. Ajak kaya kumur. Jadi mama yang pusing. Kang Baridin. Nok. Ajak kumur. Harap tulung-tulung ning sapa. Ken sambat-sambat ning sapa. Mundur mati Kang Baridin Ratmina kuis ninggal jari puripan Nok ngiling aja nangis Nok melu bae Ratmina ini sampean namun nasihat namun mira sih Bapak Ayo mah nyusul baik Kang Baridin mah Bapak hati Ngomong ku aja Ngomong-ngomong Cukup ya Ngomong bisa baik nek Takdir sing ora kena dipungkir Kang Baridin Dilala kersane Kang kuasa Dilalah kersane kang kuasa Bokat wisna si belak mina Kang Baridin Sampai ngalalani rak mina dan kaya-kaya pertama lagi malam Jumat Kliwon nikah maka kita turun-turun mana Yuman Kang Baridin si mak no bunyi nyusule bunyi kenai mama gak kepengen mama no yang miskilingan Kang Baridin kuma kaya-kaya ganjel di mata Baridin sa Kaya-kaya mawong sejagat langkah sing bagus e kaya Kang Baridin Kang Baridin apa eling ning Ratmina krasa wirang krasa isi. Danan Kang Baridin Duh Kang Baridin badan atis kena angin kula eka ya wong percaya lan wis yakin kula digawe Kang Baridin pantin Baridin lanang kuat bakin lanang Baridin wis oli duwi selawe bengen sirah melu ngece bagen Baridin anake wong ora duwe tambalan dengkule masih bisa mersen bocah ceret selawe Ratmina, Ratmina. niki ora anak. Ucapku mengendik kan. Nak, Ratmina. Eh, wong anak Ratmina beli wong. Mengendik kan aku cakaya. Enaknya si Priben ni Sylvia. Harap anak kata saya bara baik apa ya? Enak harap anak kata saya bara baik. Sapa-sapa kira-kiranya si bisa nyekel anak isun Ratmina. Harap tak payah apa baik jaluke lah. Mungkin isun ku masih keduman eling baik. Namun ku keduman eling mau kendat ku apa. Pikiran kaya-kaya cerdak. Kali ganilah kamu liwat-liwat. Koko kisah nikah mundang. Mengulat. Eh, Cung. Cung, ikah album liwat. Eh, Cung, Cung. Mene-mene. Apa, Pak? Apa, Pak? Eh, mene-mene. Beri-beri, Pak. Si Raki lagi nganggur? Oh, ninggal lagi nganggur, Pak. Oh, hari wong nganggur ku ora kerja, ya? Ya, beli hari wong nganggur, ayo beli kerja. Iya, maksudnya makanya. Beri ben penting, Pak? Eh, penting. Soal apa, Pak? Jujur penting, tapi perlu. Oh, penting tapi perlu? Iya. Ya, pada baik, tunggal air perlu. Iya, iki maksudnya si Raki lagi nganggur, tulung mula tanah anak isun. Mulati? Iya, Ratmi, nanti Raki. Nanti sih, Pak? Ringgat. Iya. Aduh, wis lawas, Pak. Durung nembek loyong. Oh, nembek loyong. Iya. Ana ciri-ciri ya? Ana. Mari aja nangis coba. Menang dikit, menang. Jelas. Ciri apa, ciri apa? Ciri rambutnya ruwet. Hah, iya. Bucai. Bucai gak. Beri ben. Bucai rambutnya ruwet. Terus. Kali nyambat teh anu beridin baik. Oh, beridin nyambat teh. Iya. Wah, dari edanan beridin, Pak. Iya, kaya-kaya nih. Kaya-kaya gitu. Oh, kaya-kaya. Iya. Kita butuh juga desa anak musik sih barangkali sih itu. Terus beriben gitu, Pak. Jadi lamun sirap bisa ya. Aku jaluk apa baik lah. Oh, bakal dipai hadiah. Hadiah. Hadiah. Apa bae wis lah. Ya wis, isin sanggup, Pak. Iya. Katakan kok isin ngalor, Pak, ya. Iya. Ya wis, Pak. Permisi, Pak. Iya. Tolong dong, ya. Sampai ketemu. Iya, ya, selamat, Pak. Lamun beli salah ciri-ciri ya, rambutnya ruwet dan madal-madul. Wah, yakin kirupan itu bocah itu. Wah, wis. Malah kan disambatkan baridin baik. Eh, menaki. Wis, nurut dari sun. Ayo nurut dari sun. Wis, gak apa-apa, wis nurut. Wis, nurut. Thank you. Sekian isin wis asil, Pak. Asil? Ya. Nggih, nggih. Oke, oke. Mene durane ndek ta. Durane. Bocah ndek. Oke, oke. Mas beli katon wae. Oke. Oke. Loh. Ih, riben, riben, riben. Ima duduk ini. Ai jare wae lu, ana ciri-ciri ye rambut ruwet. Wah. Mene, durane mene. Durane. Buruan, silae pripun maune asale. Ai, ai asale priben. Jare ngulati Ratmina, ciri-ciri rambut ruwet. Kan isun hasil tak ulati kuwa. Anak isun je bagus. Ya bagus, jare wong kok nyambat nyambati ku baridin-baridin bae. Nyambat baridin? Iya. Wah. Wow. Wah, berarti ki mae dan nang baridin maning ki di wong iki ne. Ya iki buktine wong iki rambut e ruwet. Eh, wong edan. Masa wak? Ya. Ah. Li percayalah. Wah, wong edan gini ku. Ana bae wong kok nangkep wong anak isin yo le wong edan maning. Baik ya. Lu enggak kudarakan tali wae, iki kali kula kudu di aku nek arep apa kena ning tali kali ini. Ora sanggup, besuci nampali silaku. Mana enggak? Ya, di mana? Ana baik. Ana kisun balikane. Duh, tali mengendi. Tolong mengendi parane bocah. Ya miskin mah arep tak ulati bae. Bu mending bu mending. Dadi laki nek dipengen ari karo sira-sira dikelingan ta sing cilik mula sira ndemangan kita mau disanggup mau dipengen alah mbok sih kula ku dikongkon mbok kongkon kula di Baridin ya ketemu ya kula ku nurut Baridin wis enak mbok wis enak Baridin wah wis seneng pin sih ning endi ning endi ning desa loran kan mbok oh ya syukur kelingan ning mbok aja kuku mri gelem mbok kita balik gelem mbok eh duk nun kita mau jodoh karo sira ora sanggup eh mbok aja mengkonon mbok beli beli mbok ning ladeni sira alah mbok sih sing cilik mula kita kepengen duwe rabi akhire kinemu janji dewek ala ditinggal kloyong ah ning dibuntune betak kupak beli burung. Balikan karo godong utak upeku nyata. Akhirnya si yodoh ini ngemek-ngemek pundak. Kang Baridin, Kang, kok kawin ya Kang, ini rumah ya. Kawin, benar kawin. Kapan kawin ya Kang? Ya. Aduh, cekit, aduh, cekit. Ayo Kang, balik yuk, boleh kawin ya Kang ya. Aduh, aduh, aduh. Aduh, sampai keri titik-titik. Kang, kone kawinnya kapan sih Kang? Eh, Kiki gak kena kawin sih. Sukiki? Ada bohong Ki. Masa bohong? Kang, kone bakal kawinan anggap apa Kang? Ya, ya, lu rubek yang rame-rame apa baik? Kalau kita ngelati ngubek-ngubek, lu ketemu-temu sampai ketemuin ya Kang. Aduh, lah. Ayo Kang, balik yuk. Idi, idi, wong edan. Wong ya si di, kan si di ulat-ulati. Sangka kita mbak wong si di edan, mong ah. Loh, Kamar Idin yang mangkat. Kamar Idin. Wong balik ayo gara-gara kawinan. Awaning bature mung sira wujud sapa. larangan wedi teng pondok kan garing pengen durung sudah rasa ni ati yen tak durung surat Nina ambak kalian nama kalian apa saking gemblung jaman bengen kalian bohong nih? Apa saking membodohan apa saking gorohan durungan kabar-kabar tak lali purba yang karo nyebut gawe meluku berkiak-kiak sama kalian nama kalian nama kalian ya sebau telung menit bohur lamun keparingan badan isu ora duwe utang ning wong kang duwe salah bungae ngawak langkah padan yes, laju makalin. Ay, lempang, lempang, lempang. Gawa segar di karo banyu. Mata pun apa wa segar karo banyu. Kita ingat dengan si tengong pun melukun ing sawah isun. Isinya gol sarung yang lebih kayu kayu kayu dari kita. Mas pun siap jumpa kita berjumpa. Mata pun apa mangun ya? Segar karo banyu. Segar. Benar. Kanggo isi weteng. Benar. Tang liwat cangkem kan? Masih larang reganing Ratnina, larang reganing segakin mangun. Suwun mangun Edin melah din melah buka betul buka tanggung ngamun sesama teng badan ijun suka mati ini mah dina lemah dadi sirep beli gelem buka nekat kula cimong beli gelemangan lamun durung ketebus wirange mbok wangsi durung ketebus lareng bari din gece ninggo ngayu ki wong gemble ora bakal mangan ora bakal nginep bagian sora karo kebo ning sawah sedina iki dadi nekat sire mekono nekat kesuwun mangkut kang kuat cu pendongane mawon. Kita nyaksin di dewek pin cita-cita ira keleksanan priben gemblong priben ku dingin sini ngomongnya rada mundur aja desak-desak bukatan nabrak dadang kita. Eh si surat mina nyata edan surat ini aja guyonan. Eh temenan malah kita meneku ikoh nimbuli rasanya mene gini lalu butong pembong pilang-pilang gini jadi mempan kemat jaran guyak woy mempan ih aja guyonan gemblong. Eh temenan malah kita baru pernah di kita lagi menderit nguyong bertemu nangkul di bulu kita si Radin si Ratminaku? Iya, sama kita. Bapak dame pegang, bapak dame bapak dame benang segalan-galan kelangan ya? Kelangan, gimana kelangan? Pantes kemblung anak wadon si Jiji tur ayu dari rebutan ewang su gimana-mana benar itu gara-gara waningina ning baritin lan bukwan si diri yang hidup laksanan dari korban yang kelajaran ku yang rahmi. Iya Din benar. Malah-malah Din wong kang geleng surat mina anak kang medan nangis anak kang merasakan abu melas. Iya iya cuma kita sih yang ngerti aku yang geleng aku yang puas terang bar kesuun depan dari sun malam ini tinulung ingat ira kemblung Adi anda London ginsi mengkenen bae Adi mader sirah kita-kita wis kebuktian iya bagus sirah dibuka kabeh kita kan buka iya kita menen kita orang bae kita bisa apa-apa cuma lolo boleh gitu. Oh lolo boleh lolo boleh lakiin sapu olimpu tak kutuk gitu. Aduh kemblong di dulu sana jan batur kaya si dulur gemblong sak sining bumi kelawan langit godong gedang pada nonton kebo gudel pada melu nyakseni iya sedurunge sun ketemu kelawan surat mina lan ngomong unek-unek yang batin sun darpan buka sembarangan bagen boleh de panganan sirah bajen demi terpaksa nekat jirah kudir kadren boleh diki mateng ya blok mateng din sedian kok kita kongon isi yang weteng yang bari din bener liwati cangkong didilat ning ilat supaya anak rasa din iya iya masih larang reganing ratmina karo reganing boleh bagai disi kok sirah bae blok oh lamun sirah bis teka-teka ya kononnya ya sing hati-hati lah kita sifat batu namun sampai kehilangan batu aduh rasa sedih kita kan aja melu mikirin nasib yang kembali di gemblung om kababa kesuun si kesuun nangin balikin kok kan buka kok dingin darat maning balikin masih nekat durung sudah rasa di ngati durung mentas rasa di pikiran membeda baik kita ini alat si lemes belum kita pun keringet blimet dengkul kayak coplok-coplokan mata kekunangan sana dan awan-awan nyawang kebo kadang-kadang beli kato sampai mengkon belum aku yang tahu orang ganduling bunuh yang kebo kita itu sempoyongan mau gan mang gunawas kumene hai mang gunawas mene ngirim sejane rupanya nyawang kita beli tegal singkadoan jari kita wis mang gunawas ada repot-repot lah kita gak kesuun yang nang bunawas nyawang kita sempoyongan ini masih sanggup makan nih mumbai kita ngerasa belum pragat anggon yang laku di kemadaran ya kepaksa kita ikut kita tolak segai gemblung tolak bener aduh gak terlalu warna jari ya kesuun gemblung ya ya wis din kita akan mau ngebingin sedelaknya din iya iya gemblung sirah sikene ya kerjakan bekal-bekal din mau ngajak kalian gemblung yenta baridin lah umur esok lang sore tulung lah ciraku yang sobat raja tega oh iya wis aja nganti batang isun kedanan surat mina gawe geger wong sejagat isini anak putu entok diri wong lanang yang mabok wong wadon kayak kon aja watir bapak melamun sirah bener mengkonon wis juga ganti kan tak amat amat isun kan selamat jalan baik gemblung tinggur baridin sini durung yang peragat patang puluh dina lakoni kemasjaran buya loh siapa nih kembiang kembiang nih wong wadon ini rambutnya rimbiak-rimbiak singkat doan ngambak galang sempoyongan Nina. Nina. Gue bisa sempoyongan melorot mekono. Mina kok pegel-pegel beli-beli ya. Apa beli kelingan surat Mina lagi waktu zaman semana? Baridin rima wong blesak ala rupa. Baridin rima wong narat liga-blega apa-apa. Melu kan? Orang pantes Baridin anak embok wansi kan dengkule tambalan di peloni ngirap Mina. Di dusa lah kita selera dewek Ratmina. Tangisana sedina ping pitu tumrota sabanira diwadai kebak sepaso. Robakal Baridin tunduk ning badanira ngelingan riwayat benget. Wong tua kita randa sepocong wong larat ye cece badanira. Jodoyan wong demenan yen wong seneng ning wong sirak wedan pantes gak sirak lakine karo wong edan lanang bari di kepalang senajan sire nemen kedanan demen ora bakal kawin isin bari di masa iya bari di temeke kawin jera bine wong edan kang bal urat ning liar bliki yang sungkan. Sira kuake kang demen, jare sira kang demen wong sugi-sugi, wong duwe mobil, duwe motor, duwe sepur, duwe kapal. Nang abang ubek-ubek Baridin wong tani blega-blega apa-apa mung duwe luku mendukul pundake. Mangga pada tahlil. kendati ada kuami pula sampun mikir-mikir soale talil kabe pasti pada ngintil kewajibane pula wong isan kirim doa ambo nyebut ngel ilet buang si Baridin ikhlas rido mbok beli ketemu sampean ning dunya wekas durunge titip omong ning bocah kang ayu-ayu aja ganjen-ganjen temen yen tak beli seneng ning wong lanang tolakan secara halus dapat jodoh lumayan wis duduran aja gawe lara ati ning tunggal sapepada manusia tunggal umat mbok mbok para pelaku Citra Baridin. Bisa kali panjenengan sedaya kangge sementalis yang pake bade ngucapakan matur kesuwun lan ngucapakan pepisahan terutami pisan kula minangka pelaku Baridin. Aturaken matur kesuwun saking pratosan panjenengan lan nyunaging pangapunten saking sedaya kelepatan maklum manusia ninunya panggonan salah. Kajawi saking punika ingi punika Uun Kurniasih minangka pelaku surat mina sempat manggihi panjenengan sedari ngesarang-sarang pisang. Pamireng sedaya, kula selaku pemain surat mina nyuwun pangapunten bilih wonten kelepatan salebeting cerita niki. Kajawi Uun Kurniasih minangka pelaku surat mina wonten ugi pelaku istri sanese kados dene Mbok Wangsi ingkang wantos puniki dilampahaken dene Ibu Tim Sutini. Gemblung dinulur di peranan akan deni wah boncel pemirang sedaya minangka kelampahan bari geniki kula dados pelaku gemblung dinulur bok pilih wonten kesawonan wirosan nyuwun dipangapunten sumi semonten matur kesuwun. Makaten wau para pemirang kejawi para pelaku ugi para pendukung penata gamelan lan musik sedaya ngaturaken matur kesuwun Dene Didi Junedi, Dede Budiman, Sartina Wijaya, lan sanes-sanesi. Wilujeng pisah, ngantos kepangi malih, sanes wakos, sumangga.